tidak. Baik, sebagaimana apa yang telah kita pelajari di beberapa tempat dari yani makmul mu'innah. Apakah itu kepada isimnya ataukah kepada khobarnya. Baik. Nah, tempat yang pertama khobarnya ini, contohnya Ewa Inna Zaidan Laqa'iman. Baik. Dan ini adalah merupakan kekhususan daripada inna, bahwasanya khabarnya itu dimasuki oleh lamul ibtida atau lamul muzahlaqah. Baik. Tempat yang kedua ya kana jaman. Ya, apa? Aywa, contohnya apa? Jangan makmulnya, ada sebelumnya. Kita urutkan. Ya, kita yakni urutkan. Baik. Tempat yang kedua ya karena Deva ya apa contohnya apa. Ya. Inna Zaidan la radiya. Baik, tempat yang kedua ya karena Salim. Apa tempat yang kedua? Sudah buat talhis belum mah bekah beku assalamualaikum Allah. Nah Ahmad, tempat yang kedua yang diperbolehkan untuk masuknya lamul ibtida. Khabarnya musbat. Contohnya apa? Inna Zaidan laqaimun. Nah, tadi sudah. Nah. Tempat yang kedua ya karena Muhammad. Terus Aywa. Ini contohnya Layardo. Itu untuk fi'il mudhari. Ini untuk mudhari yang mutasarrif. Yang mudhari yang ghairu mutasarrif. Aywa. Baik. Ini tempat yang kedua. Khabaru inna jumlatan fi'liyatan wa fi'luha mudhari' mutasarrifan kana am ghaira mutasarrifin. Idza lam yaqtarin hadha, idza lam yaqtarin yani bihi sin wala saufa. Ini tempat yang kedua. Baik, tempat yang ketiga, ya kana Ibrahim. Ayo. Contohnya apa? Lakat koma. Ini. Baik. Kemudian tempat yang keempat. Akan Ismail. Di tempat yang ketiga tadi khabaru inna jumlatan fi'liyatan wa fi'luha madin ghairu mutasarrif. Ini amma fi mutasarrif idza qurina bi qat sebagaimana contoh tadi. Tempat yang keempat, ya kana Ismail, apa yang dimasuki oleh lamul ibtida atau lamul muzahlaqah? Sudah tadi. Baik. Tempat yang keempat ya karena Hidayat makmulnya khobar umum atau ada catatan. Aywa, yang lengkap itu loh. Maka nak kasihkan nasi tok. Ala makmulil khobar idza tawassat baina ismi inna wal khabar. Baik. Dengan catatan wa yang bagi an yakun al khabar yasih dukhulul lam alih. Dan selayaknya khabarnya inna itu memang bisa dimasuki oleh lamul ibtida. Contohnya apa tadi ya kana Hidayat? Aywa. Ahsan. Tempat yang kelima ya kana Abdul Aziz. Keras. Ayo. Azab kepada dhamirul fasal. Dhamirul fasal. Sayyid contohnya apa? Baik. Nah, di mana dhamirul fasal? Baik. Bisa yatawassat baina madza? Mubtada' dan khabar. Contohnya apa? Ayo. Yang kedua, antara apa ya kana Jamal? Aywa, contohnya? Aywa. Tayyib. Nah, berikutnya tempat yang keenam. yang boleh dimasuki oleh lam boleh tidak. Apa ya Khana Udaifah? Aywa. Baik. Anna lam al-ibtida' tadkhul ala ismil idza ta'akhkhara 'anil khabar. Contohnya. Aywa. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Baik. Ini keenam tempat. Bantum. Yang boleh dimasuki oleh lamul ibtida'. Baik itu kepada khobarnya inna ataukah kepada ma'mul khobarnya inna ataukah kepada isimnya inna yang mu'akhar. Di enam tempat. Baik. Nah, kalau antum itu tadi catat, kemudian antum letakkan mungkin di bagian samping daripada kitab, maka yang demikian ini mudah untuk murojaah. Ini. Dicatat. Lupa diskusi, tanya kepada temannya. Yang sebenarnya kalau antum punya nuskhah yang di situ ada takliknya Muhyiddin, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, maka di situ ada punya antum apa namanya mu'alliknya siapa? Muhyiddin. Di catatan kaki ada. Melihat. Hanya mau saya sebutkan halamannya mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Baik. Kalau di tempat ana halaman 62. Ya, ini sudah kuna. Kitab kuning. Jadi yang ajar antum pakai kitab kuning, kitab putih. Baik. Karena kertasnya kuning. Nah, berikutnya yang kedua ikhwana fillah habibakumullah, enggak tahu kalau mu'alliknya yang lain, ada Syuja'i. Antum lihat, mu'alliknya punya antum apa ya karena zaman Muhyiddin juga. Nah, ada di situ. Antum lihat. Dapat. Ada. Nah. Hanya kayak disebutkan 5 tempat. Ya. Nanti antum coba ini ternyata ada 6 tempat sebagaimana apa yang tadi disebut kan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Nah, berikutnya ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki oleh lamul ibtida'. Yang tadi kan yang bisa dimasuki oleh lamul ibtida'. Sekarang tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki oleh lamul ibtida'. Baik. Tempat yang pertama ya kana salim. Ya. Apa dia? hewan. Ini itu yang terakhir. Iya kan? Iya. Baik. Labas, karena sudah dimulai menyebutkan yang terakhir, berarti yang berikutnya akan Ahmad. Madian? Aywa. Aywa. Contohnya apa? Aywa. Ya, yang demikian itu tidak boleh. Tempat yang kedua. Tempat yang ketiga atau tempat yang berikutnya, ya karena Muhammad Taib, contohnya apa? Taib. Jadi idza kana al-khabaru idza kana al-khabaru madiyan mutasarrifan ghaira maqrunin biqat lam tadkhul alaihi lam. Baik. Ada tempat yang lainnya karena Ibrahim dari selain ketiga tempat tersebut? Ada enggak? Sudah meneliti belum? Hah? Ismail? Ada satu tempat yang tidak boleh dimasuki juga. Ya? Boleh. Abbas. Nah, tempat yang lain. Ya karena hidayat. Karena Abdulaziz. Tegur ya karena Nizar Ba'da Obar Ba'da Obar Selain Inna Selain khobarnya Inna gitu. Tayyip. Antum yang akan zaman? Tidak? Ta'akhar. Abbas, yang mujma' indan nahwiyin. Antum yang akan Udaibah? Bermansus. Yani? Ya? Terus? Antum yang akan salin? Baik, Pak Kona, Ahmad. Hah? Ayo. Faqad nassa nahwiyun ala man idkhulil lam ala al hal. Baik, itu tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki oleh lamul ibtida. Nah, sebelum kita lanjut ya ikhwana fillah habibakumullahu taala, kita pun pada pertemuan kemarin telah mempelajari salah satu hukum dari hukum-hukumnya inna wa akhwatuha. Bahwasanya inna wa akhwatuha kalau dimasuki oleh ma kafah atau bersambung dengan ma kafah. Taib. Takuffuha anil amal. Ma ini menghalangi huruf-huruf tersebut itu dari amal. Kecuali apa? Aywah, kecuali laita. Maka dikatakan ma-nya ini ma apa ya kana Ibrahim? Tadi ma-nya ma-kafah dengan istilah yang lainnya. Aywah. Taib, ma-ghairu mausulah. Mausulah ada berapa macam ya kana Ismail? Ya, apa? Terus? Aywah. Ini. Taib. Melanjutnya, ikhwana fillah habibakumullah, apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa jaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Qala syarih rahimahullahu taala ay إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز بالاسم الذي بعده وجهان أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وأمر. Makna dari ucapannya musannif rahimahullahu taala ini, apabila didatangkan setelah isimnya inna dan khabarnya, inna zaidan qa'imun, didatangkan setelahnya ataf, maka isim yang diatafkan atau pada isim yang jatuh setelah huruf ataf itu boleh dua. Ya, boleh dengan dua kemungkinan atau dua sisi. Ahaduhuma yang pertama adalah an-nasbu atfan ala ismi inna. Yang pertama adalah dinasab. Kenapa? Karena diatafkan kepada isimnya inna. Nahu inna zaidan qa'imun wa amran. Syaitnya mana ya kana hidayat? Wa amran. Baik, ini diatafkan kepada isimnya inna. Wasani ar-raf'u, sedangkan yang kedua adalah dirafa. Nahu inna zaidan qa'imun wa amrun. Syaitnya ya kan Abdul Aziz? Ayo. Nah, kalau dinasab jelas. Paham? Kalau dinasab jelas. Yaitu diatafkan kepada isimnya inna yang dinasab. Sekarang kalau dirofa, padahal wawunya adalah wawu ataf, tayyib, maka diperselisihkan tatkala dirofa amrun di sini. Fal masyuru annahu ma'tufun ala mahalli ismi inna. Fa innahu fil asli marfu'un li kaunihi mubtada. Wa hadha yus'ar bihi zahiru kalamil musannif rahimahullahu ta'ala. Maka yang masyhur bahwasanya dia diatafkan kepada kedudukan isimnya inna. Karena isimnya inna ini pada asalnya dirofa, dikarenakan sebagai mubtada. Entum? Dan hal ini dikesankan dengannya ucapan atau zahir ucapannya musannif rahimahullah atau zahir ucapannya musannif rahimahullahu ta'ala mengesankan hal ini. Wa dhahaba qaumun ila annahu mubtada wa khabaru mahdhuf. Sedangkan yang kedua, bahwasanya dia wa amrun di situ adalah sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Wa taqdir wa amrun kadzalik wa huwa sahih. Entuh. Jadi kalau di rafa dibaca rafa, inna zaidan qa'imun wa amrun, maka amrun di situ adalah sebagai mubtada. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Di sini dituntut, ikhwana fillah, hafidhakumullah. Kita berupaya, tatkala kita itu membaca, atau kita baca rofa, tat baca kita nasab, atau dijarkan, atau kalau fi'il mudhari' di nasab atau dijazmkan, maka yang demikian ini kita harus ngerti. Saya baca ini karena apa? Bentum. Sebabnya apa? Tidak kemudian imma pertama bacanya yakni wasol terus akan tetapi ngawur. Tidak memperhatikan apa rofa nasabnya, kemudian jernya. Kalau fi'il itu rofa nasab kemudian jazmnya. Tidak boleh. Atau yang kedua, bacanya itu wakaf terus. Yaktub Zaid Bikolam. Yaktub Zaid Ad-Dars Bikolam. Jadi apa namanya harokat-harokat terakhirnya untuk menunjukkan tanda i'rab itu tidak dibaca. Ini. Tentum. Untuk apa? Untuk menyembunyikan kesalahan. Khawatir kalau ditampakkan salah. Sehingga ya sudah bacanya wakaf, wakaf, wakaf terus. Fahamtum ikhwana billah, hafidhakumullah ta'ala. Maka di sini diperhatikan. Baik. Fa'in kana al-athfu qabla an tastakmil. Tadi adalah atafnya itu setelah jumlah sempurna. Inna Zaidan qa'imun. Ini sudah sempurna. Setelah itu wa amrun. Itu. Nah, sekarang yang kedua, fa'inkan al-atfu qabla an tastakmil. Ya, qabla an tastakmila inna ay qabla an ta'khudha khabaraha. Maka apabila ataf itu sebelum sempurna, inna maknanya adalah sebelum inna itu mengambil khabarnya. Kalau isim jelas. Ta'ayyana an-nasbu 'inda jumhurin nahwiyyin. Maka yang demikian ini mengharuskan memastikan dinasab menurut jumhur nahwiyyin. Fataqulu inna Zaidan wa Amran qa'imani. Entah. Syaitnya mana? Sampai mana tadi? Wa Amr. Nanti sini. Inna Zaidan wa Amran. Yani Amran di sini diatafkan kepada isimnya inna Zaidan. Maka jumhur nahwiyin memastikan, mengharuskan untuk dinasab. Fahamtum? Wa innaka wa Zaidan dhahibani. Syaitnya mana ya kana Jamal? Aywa. Wa Zaidan. Hanya kalau contoh yang pertama isimnya inna berupa isim zahir, kalau yang kedua ini innaka wa Zaidan dhahibani, isimnya inna berupa apa ya kana Jamal? Aywa, isim dhamir. Wajaza ba'dhum ar-raf'a, dan sebagian mereka para ulama ahli nahwu memperbolehkan untuk dirofa. Apa? Takdir. Inna Zaidan wa Amrun qa'imani. Kamu baca wa Amrun itu gimana? Ya, itu diatapkan isim anu inna dan isimnya, kedudukan inna dan isimnya. Hanya ada mutakdir, aulah ngapain capek-capek mikir. Bu energinya kita pakai yang lain. Entong, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Kalau Quran aja sudah dimudahkan oleh Allah, kamu takdir-takdiran terus. Kalau takdirkan itu kalau sudah tidak ada apa namanya kemungkinan yang lain. Kalau masih ada kemungkinan mudah, cari yang mudah. Ini. Baik, entum. Ini terkait dengan isim yang diatofkan. Kalau diatofkan setelah inna isim dan khabarnya itu sempurna, maka boleh dirofak, boleh dinasab, boleh dirofak. Dinasab jelas diatofkan kepada isimnya inna. Dirofak, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, sebagai mubtada, yakni khabarnya mahdhuf. Adapun kalau diatofkan sebelum sempurna, maka yang demikian ini diatofkan kepada isimnya inna. Ini menurut jumhur nahwiyin. Walaupun sebagian menyatakan bolehnya dinasab, tapi marju. Baik, yang sebagian yang lainnya menyatakan bolehnya di rofa, maka yang demikian itu adalah pendapat yang marju. Baik. Ikhwana fillah, hafizakumullahu taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. قال شارح رحمه الله حكم أن المفتوحة Walakinna fil ati ala ismihima hukmu inna al maksura. Hukumnya anna yang dicip fathah hamzahnya dan lakinna permasalahan ataf kepada isimnya anna dan lakinna sebagaimana hukumnya diatapkan kepada isimnya inna. Tadi kalau jumlahnya sempurna maka isim yang diatapkan itu boleh yakni dinasab dan boleh dirofak. Kalau jumlahnya belum sempurna maka yang demikian itu taib wajib untuk dinasab inda jumhurin nahwiyin. Entum? Fatakulu alimtu anna zaidan qa'imun wa amrun. Syahidnya mana? Sampai mana? Aduh. Alimtu anna zaidan qa'imun wa amrun. Ya, syahidnya mana? Amr. Ya, wa amr. Nah. Kana billah habidakum Allah taala di rafa amrun wa nasbihi dan boleh pula dinasab wa taqulu alimtu anna zaidan wa amran qa'imani tayyib. Afwan. Ini yang pertama tadi. Yani alim tu anna zaidan qa'imun wa amrun. Atafnya adalah setelah sempurna. Yani anna telah mengambil isimnya dan khobarnya. Isimnya zaidan. Khobarnya zaidun. Khobarnya qa'imun. Maka di sini amrun itu boleh dirofa dan boleh dinasab. Taib. Dirofa sebagaimana apa yang telah kita ketahui sebagai mubtada khabarnya mahdhuf dinasab ikhwana fillah habidakumullah diatafkan kepada isimnya inna atau anna. Adapun tatkala jumlah itu belum sempurna itu kan tadi dua kan wa taqulu alimtu anna zaidan wa amran qa'imani bin nasb faqat indal jumhur, yakni bolehnya dinasab saja. Wa amran enggak boleh wa amrun. Ini untuk anna. Wa kadzalika taqulu ma zaidun qa'iman lakinna amran muntaliqun wa khalidan. Demikian juga seperti itu terkait dengan atofnya isim kepada atofnya yakni sebuah isim kepada isimnya lakinna. Kalau itu jatuh setelah sempurna maka yang demikian itu boleh dinasab dan boleh dirofa. Contohnya ma zaidun qa'iman. Punya antum juga qa'iman. Qa'iman wa qa'imun. Baik. Karena kalau dibaca ma zaitun qa'iman berarti ma-nya ma apa? Aywa ma jaziyah. Kalau ma zaidun qa'imun ma nafi wahda. Entum ini saya takkit ke antum nuskoh yang ada pada antum ini di rofa atau di nasab ada pada ana di nasab. Ma zaidun qa'iman, berarti ma-nya adalah ma hijaziyah. Lakinna amran muntaliqun wa khalidan. Nah di sini kalimat khalidan binasbi khalid wa raf'ihi boleh antum baca wa khalidan, boleh wa khalidin, karena atopnya ini datang setelah sempurna. Adapun tatkala belum sempurna, contohnya ma zaidun qa'iman lakinna amran wa khalidan muntaliqani binasbi faqat, dinasab saja. Ini terkait dengan anna dan lakinna. Wa amma laita wa la'alla wa ka'anna fala yajuzu ma'aha illa nasbu. Adapun kalau laita, la'alla dan ka'anna, maka tidak boleh atau bersamanya kecuali dinasab. Tidak ada yang dirofa. Sawa'un taqaddama al-ma'tufu au ta'akhkhar, sama saja. Yang diatofi itu adalah telah berlalu ataukah yakni diakhirkan. Fataqulu laita zaidan wa amran qa'imani. Dalam keadaan jumlahnya belum sempurna. Wa laita zaidan qa'imun wa amran. Sama, jadi dinasab. Binasbi amr fil mithalaini. Wa la yajuzu raf'uhu, dan tidak boleh dirafa'. Wa kadzalika ka'anna wa la'alla, demikian juga seperti itu, yakni seperti yakni laita, yaitu ka'anna dan la'alla. Wa ajaza al-farra' ar-raf'a fihi. Taib mutaqaddiman aw mutaakhir wa mutaakhiran ma'al ahrufi thalatha. Taib. Adapun farra ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala memperbolehkan untuk di rafa ini bersama, yakni tiga huruf tadi, laita, la'ala dan ka'anna. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.